Malikin kepada seorang raja jinayatan, suatu perbuatan kejahatan. Thumma waqa'a fi yadihi, kemudian ia tertangkap. Fi yadihi, dia berada di tangan sang raja tersebut. Bahwa yakhafu al-qatla, maka dia takut untuk dihukum mati. Nah, ini rasa takut, yaitu kalbunya merasa sakit, merasa gelisah, disebabkan sesuatu yang dia perkirakan kuat akan terjadi, yaitu sesuatu yang dia benci dalam bentuk hukuman mati pada masa yang akan datang. Wa yujawizu al-afwa, walakin yakunu ta'allumu qalbihi bihasabi quwwati 'ilmihi bil asbabil mufdhiyati ila qatlihi. Dan bisa jadi dia juga memberi maaf, boleh jadi memberi maaf, tapi ada kemungkinan pula tidak diberi maaf. Walakin yakunu ta'allumu qalbih bihasabi quwwati 'ilmihi. Ta'allumu qalbih, rasa sakit dalam kalbunya itu sesuai dengan kekuatan pengetahuan dia. Sejauh mana pengetahuan dia bil asbabil mufdhiyati ila qatlih, terhadap sebab-sebab yang akan menghantarkan kepada hukuman mati tersebut. Kalau dia tidak begitu mengerti, maka rasa takutnya kurang. Kalau dia sangat mengerti, itu akan menyebabkan kepada hukuman mati, maka dia sangat takut. Walakin yakunu ta'allumu qalbihi bihasabi quwwati 'ilmihi bil asbabil mufdhiyati ila qatlihi wa tafahushi jinayatihi. Dan juga tafahush, dipengaruhi oleh beratnya jinayah, kejahatan yang dia lakukan. Wa ta'thiriha 'indal malik, demikian pula sejauh manakah pengaruh kejahatan itu terhadap sang raja. Wa bihasabi dha'fil asbab yad'uful khauf, juga sebaliknya seukuran lemahnya sebab yang menghantarkan kepada hukuman mati itu, maka akan melemah pula rasa takutnya. Wa qad yakunu al-khawfu la an sabab jinayah, bisa jadi pula rasa takut itu tidak disebabkan suatu perbuatan jahat, bal an sifati al-mukhawwaf wa 'azamatihi wa jalalihi, bisa jadi karena sebab sifat yang ditakuti, wa 'azamatihi, kebesarannya, wa jalalihi, keagungannya. Seperti rasa takut kaum mukminin terhadap Allah Azza wa Jal. Seorang mukmin mungkin tidak pernah melakukan dosa-dosa besar. Dia orang yang taat kepada Allah Azza wa Jal. Tapi dia sangat takut kepada Allah Azza wa Jal. Bukan karena dia melakukan suatu kejahatan, tapi karena kebesaran Allah, sifat-sifat Allah yang maha agung, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha besar, membuat dia semakin takut kepada Allah Azza wa Jal. Idh qad ulima anna Allah subhanahu law ahlakal alamina lam yubali walam yamna'hu mani', di mana telah diketahui bahwa Allah Azza wa Jal, seandainya Allah berkehendak menghancurkan alam, maka Allah Azza wa Jal tidak peduli. Dalam arti hukuman Allah Azza wa Jal akan mengenai siapa saja. Namun tentunya dia pun tahu bahwa Allah Azza wa Jal maha hikmah. Allah tidak akan mencelakakan seorang yang tidak bersalah. Walam yamna'hu mani', dan bila Allah berkehendak untuk menimpakan suatu musibah, tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi. Fabihasabi ma'rifatil insan bi'uyubi nafsih wa bijalalillah ta'ala wa istighna'ih wa annahu la yus'alu amma yaf'alu yakunu khawfuh. Sehingga dengan itu seukuran pengetahuan seseorang terhadap kekurangan dirinya, dan di sisi lain pengetahuannya terhadap kebesaran Allah Azza wa Jal, dan tidak butuhnya Allah kepada siapapun, dan bahwa Allah Azza wa Jal tidak ditanya tentang apa yang ia perbuat, bila Allah Azza wa Jal melakukannya, maka seukuran itu pula rasa takut seorang mukmin terhadap Allah Azza wa Jal. Semakin takut ketika dia semakin mengetahui kekurangan dirinya dan kebesaran Allah Azza wa Jal. Wa akhwafun nas a'rafuhum bi nafsi wa bi rabbih. Sehingga orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang mengerti tentang dirinya dan yang paling mengerti tentang Allah Azza wa Jal. Ketika dia tahu kekurangan dirinya, bahwa dirinya orang yang banyak salah, berdosa, tidak pantas untuk merasa tidak pantas untuk mendapat rahmat Allah Azza wa Jal karena banyaknya dosa, dan di sisi yang lain dia sangat tahu tentang Allah Azza wa Jal, di mana Allah Azza wa Jal memiliki sifat-sifat yang diantaranya adalah bila Allah Azza wa Jal menyiksa hambanya, maka siksaan Allah Azza wa Jal sangat keras, sangat pedih, maka dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebesaran Allah Azza wa Jal betul-betul dia rasakan, dan kerendahan dirinya juga dia rasakan, maka dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna a'rafukum billah wa ashaddukum lahu khasyah. Aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah Azza wa Jal di antara kalian, dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Karena Nabi paling mengerti tentang dirinya dan paling mengerti tentang Allah Azza wa Jal di antara umat ini. Allah pun telah mengatakan dalam ayatnya, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Mereka begitu mengerti tentang Allah Azza wa Jal, mengerti tentang sifat-sifatnya yang mulia. Allah Azza wa Jal maha besar, Allah maha agung, Allah maha kuat, Allah maha keras siksanya, Allah banyak memberi dan mengaruniai. Sementara kita banyak salah, banyak keliru, banyak maksiat, kita lemah, kita hina. Maka semakin seseorang itu mengetahui tentang Allah Azza wa Jal, dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita dapati sebaliknya pula, orang yang tidak kenal Allah Azza wa Jal, dia sangat berani terhadap Allah. Berbuat maksiat bagi dia enteng. Salah dalam berbagai masalah, tidak merasa berdosa. Dan sampai dalam dosa-dosa yang sangat besar sekalipun, dia tidak merasa khawatir kalau ditimpa azab dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia tidak mengerti tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza kamulatil ma'rifatu atharatil khauf. Sehingga apabila ma'rifah, pengetahuan tentang Allah ini semakin sempurna, atharat al-khauf, akan memberikan pengaruh rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dulu Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mendefinisikan ilmu adalah al-khauf. Ilmu yang benar adalah rasa takut kepada Allah. Yani, wallahu a'lam, maksud beliau bahwa antara ilmu dan khauf ini berkaitan erat. Seorang yang berilmu dengan ilmu yang benar akan memberikan rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Kalau ilmu itu tidak membuahkan rasa takut kepada Allah, berarti dia bukan seorang alim. Ya, kalaupun dia disebut alim, maka tergolong ulama su, ulama yang buruk. Antara khauf terhadap Allah Azza wa Jal dengan ilmu sangat erat kaitannya. Seperti dikatakan di sini, sehingga semakin kuat pengetahuan tentang Allah, semakin kuat pula rasa takutnya kepada Allah. Fa fadha atharuhu 'alal qalb. Sehingga pengaruh itu akan meluap, sehingga menyirami qalbu. Tsumma dhahara 'alal jawarih. Kemudian akan nampak pengaruhnya pada anggota badan. Wa sifat, akan pula mempengaruhi sifat dan perilakunya. Bin nuhuli wal sirari wal bukai wal ghasyi. Dengan an-nuhul wal-isfirar wal-buka wal-ghashi. An-nuhul wallahu alam, al-isfirar yakni pucat, ya, kekuningan yakni akan nampak pucat pada mukanya. Wal-buka bahkan bisa membuat seseorang menangis. Wal-ghashi bahkan lebih dari itu, bisa jadi membuat orang sampai pingsan. Wa qad yufdi ila al-maut, bahkan bisa jadi pula karena takutnya kepada Allah Azza wa Jal sampai mengantarkannya kepada kematian. Wa qad yas'udu ila ad-dimagh fa yufsidu al-aql, dan bisa jadi rasa takut itu pun yas'ud ila ad-dimagh, naik dari kalbunya sampai ke otaknya, sehingga otaknya pun bisa jadi rusak. Ala kulli hal, Allahu a'lam tentang yang terakhir ini. Ya, yang jelas kalau takut kepada Allah dengan takut yang benar, insyaallah tidak akan rusak akalnya. Wa amma dhuhuru atharihi 'ala al-jawarih. Adapun munculnya pengaruh takut itu pada anggota badan seseorang, maka akan nampak pada kaffiha anil ma'asi, berhentinya dia dari maksiat-maksiat. Wa ilzamiha at-ta'at, dan tetapnya dia dalam ketaatan. Talafian lima farrat, karena yakni ibaratnya apa, menutupi dari apa yang kurang pada dirinya, menyesali apa yang kurang pada dirinya. Wasti'dad dan mustaqbal, serta dalam rangka mempersiapkan untuk masa yang akan datang. Qala ba'dhum man khafa adlaj, sebagian mereka mengatakan bahwa orang yang takut itu dia akan segera pergi di malam hari. Bahkan ini adalah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan man khafa adlaj wa man adlaj balagal manzil ala inna sil'atallahi ghaliyah ala inna silatallahi al-jannah. Siapa yang takut, maka dia akan segera pergi menyelamatkan diri di malam hari. Wa man adlaj, dan yang pergi di malam hari secara sembunyi dari musuh-musuhnya, dari yang dikhawatirkan darinya, maka dia akan sampai ke tempat tinggalnya dengan selamat. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah barang dagangan tersebut adalah surga Allah Azza wa Jalla. Allah membeli kaum mukminin. Innallaha ashtara minal mu'minin amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari kaum mukminin harta benda mereka dan jiwa-jiwa mereka, bahwa mereka akan mendapatkan surga. Allah beli jiwa raga mereka dengan harga surga, harga yang sangat mahal. Ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala akharun, laisal khaif man baka, innamal khaif man taraka ma yaqdiru alaih. Yang lain mengatakan bahwa bukanlah orang yang takut adalah orang yang menangis. Sesungguhnya orang yang takut adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang dia sebenarnya mampu melakukannya. Wa min thamaratil khauf annahu yukmi'u syahawat wa yukaddiru ladzat fatasirul ma'asi al-mahbubah indahu makruhah. Dan di antara buah rasa takut bahwa dia akan menahan syahwat-syahwatnya, menekan syahwatnya, tidak dibiarkan berbuat semaunya. Wa yukaddir al-ladzat, dan membuat keruh kenikmatan-kenikmatan, sehingga maksiat-maksiat yang mahbubah indahu, pada dasarnya itu disenangi olehnya, karena rasa takut maka menjadi makruhah, dia benci. Kama yasirul asalu makruhan inda man yashtahihi idza alima anna fihi summa. Sebagaimana ibaratnya madu, yasiru makruha, menjadi sesuatu yang tidak disenangi, inda man yashtahi, bagi orang yang bernafsu ingin meminum madu tersebut. Apabila dia tahu bahwa ternyata di dalam madu itu terdapat racun. Fatahtariku syahwat bil khauf, sehingga syahwat, hawa nafsu, keinginan-keinginan jiwa menjadi terbakar disebabkan rasa takut. Wa tata'addabu al-jawarih, anggota badan pun menjadi teratur penuh adab. Wa yadillul qalbu wa yastakin, qalbu juga menjadi rendah diri terhadap Allah Azza wa Jal. Wa yastaqin, dan menjadi tenang. Wa yufarikuhu al-kibru wal-hikat wal-hasad wa yasiru mustaw'ib al-hammi li khawfihi. Dan kesombongan menjadi yufarikuhu, meninggalkan dia. Wal-hikat, iri, dengki, al-hasad juga akhirnya meninggalkan dia. Wa yasiru mustaw'ib al-hammi li khawfih, sehingga mustaw'ib al-ham, yasir, dia menjadi mustaw'ib al-ham, penuh dengan kegelisahan disebabkan rasa takutnya. Wan-nadhar fi khatari akibatih, dan selalu melihat dan memandang bahaya akibat akibat perbuatan yang dia lakukan. Fala yatafarragu li ghairihi, sehingga dia tidak sempat yatafarrag untuk tersibukkan dengan selainnya. Wala yakunu lahu syughlun illa al-muraqabah wal muhasabah, dan dia tidak lagi punya kesibukan kecuali senantiasa mengawasi dirinya, senantiasa menghitung-hitung amalnya, wal mujahadah, senantiasa bersungguh-sungguh, wal dhinnah bil anfasi wal lahadhat, dan dia pun akan bakhil dengan sesuatu yang berharga, bukan dari bab harta benda, tapi umur, waktu, amal saleh, tidak akan dia sia-siakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Bahkan dia akan bakhil dengan hal-hal yang istimewa tersebut dari apa yang dia miliki, karena baginya sangat berharga demi keselamatan dirinya di akhirat kelak. Walahadat, waktu-waktunya. Wa mu'akhadatu nafs fil khatarati wal khutuwati wal kalimat, dia pun akan senantiasa menyalahkan jiwanya. Fil khatarat, pada berbagai khatarat, yakni hal-hal yang melintas dalam kalbunya, terbesit dalam kalbunya dari hal-hal yang kurang baik, dia akan senantiasa mengingatkan dirinya dan menyalahkan dirinya. Wal khutuwat, begitu pula dalam berbagai langkahnya. Wal kalimat, berbagai kata-katanya, dia senantiasa mengontrolnya dan menyalahkan ketika dirinya salah. Wa yakunu haluhu kahali man waqa'a fi makhalibi sab'in darrin la yadri ayaghfalu anhu fayaflut aw yahjumu alayhi fayuhlika. Sehingga kondisinya seperti sesuatu yang waqa'a fi makhalibi sab', terperangkap pada cakaran-cakaran binatang buas yang bermudarat, yang bisa mencelakakan. La yadri, dia enggak mengetahui. Ayau falu, apakah hewan buas itu akan lalai darinya, fayaflut, sehingga dia bisa melesat pergi menyelamatkan diri. Au yahjum alaih, atau justru hewan buas itu akan menerkamnya, fayuhlikuh, sehingga bisa menghancurkannya. Wala syughlalahu illa ma waqa'a fih, saat itu dia tidak punya kesibukan pikiran kecuali dalam urusan apa yang ia sedang alami, apa yang sedang ia terjatuh padanya, yakni untuk menyelamatkan dari cengkeraman hewan buas tersebut. Begitulah ibarat seorang yang punya rasa takut, takut yang benar-benar kepada Allah Azza wa Jal, sehingga senantiasa berusaha untuk menyelamatkan dirinya dari berbagai mara bahaya. Faquwwatul muraqabati wal muhasabah bihasabi quwwatil khauf, sehingga kekuatan pengawasan, wal muhasabah, dan perhitungan-perhitungan itu seukuran kuatnya rasa takut. Ketika dia semakin takut kepada Allah, maka semakin mengawasi dirinya sendiri, semakin menghitung segala perilakunya, amalnya. Wa quwwatul khaufi bihasabi quwwatul ma'rifah, sementara kekuatan rasa takut dipengaruhi oleh kekuatan pengetahuan terhadap Allah, sesuai kekuatan pengetahuannya kepada Allah Azza wa Jal, dari sisi kebesaran Allah, sifat-sifat Allah Azza wa Jal, dan pengetahuannya terhadap aib-aib dirinya, kekurangan dirinya. Wa ma bayna yadayha minal akhtari wal ahwal, juga terkait dengan pengetahuan apa yang dihadapannya dari berbagai bahaya dan hal-hal yang mengerikan al-ahwal. Wa aqallu darajatil khauf mimma yadharu atharuhu fil a'mal an yamna' al mahdhurat. Dan tingkatan rasa takut yang paling rendah dari perkara yang nampak, atharuhu fil a'mal, tingkatan rasa takut yang paling rendah lalu nampak pengaruhnya dalam amalan adalah dengan yamna' al-mahdhurat, dia menahan diri dari hal-hal yang dilarang, menahan diri dari perkara-perkara yang haram. Fa in mana'a ma yatatarraqu ilaihi imkanut tahrim summiya war'an. Kalau kemudian yatatarraq, maju ya, yakni berkembang, berlanjut sehingga menghalangi sesuatu yang mungkin haram, belum pasti haram, tapi imkanut tahrim, mungkin haram. Jadi dia perkara yang haram jelas dia jauhi karena rasa takutnya. Berkembang lagi, dia jauhi perkara yang mungkin haram walaupun belum jelas haramnya. Maka kalau berkembang ke arah itu, ini disebut wara', ini menuju ke sifat yang lebih tinggi dari buah rasa takut, yaitu al-wara', membuahkan sifat wara', berhati-hati dari sesuatu yang haram. Wa inin dhamma ilaihi tajarrudu wal ishtighalu bidzalika an fudhulil 'aysh fa huwa sidq. Kalau berkembang lagi, naik pada level berikutnya, in dhamma ilaihi, di mana tertambahkan kepadanya rasa at-tajarrud wal ishtighal bidzalik. At-tajarrud wal ishtighal bidzalik, yakni tersibukkan secara khusus, terfokuskan dengan itu, an fudhulil 'aysh, sehingga menghalangi dia dari fudhulil 'aysh, kehidupan yang kurang manfaat. Fudhulil 'aysh, 'aysh kehidupan, fudhul sesuatu yang kurang penting. Jadi dia semakin fokus dalam wara'nya sehingga menghalangi dia untuk apa? Untuk larut dalam perkara-perkara yang kurang manfaat dalam kehidupannya. Maka ini disebut as-sidq, kejujuran. Tingkatan yang lebih tinggi lagi, kejujuran dalam amal, kejujuran di dalam al-amal. Nah, inilah buah daripada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau mengatakan, i'lam annal khawfa sautullah ta'ala yasuq bihi ibadahu ila muwadhabati 'anil halal 'ilmi wal 'amal liyanalu bihima rutbatal qurbi minallah. Ketahuilah bahwa rasa takut itu adalah cemeti Allah, cambuk Allah Azza wa Jal yang Allah giring dengannya hamba-hambanya menuju al-muwadhabah 'alal ilmi wal 'amal, menuju kontinuitas kesinambungan dalam ilmu dan amal, agar hamba-hambanya dengan ilmu dan amal itu memperoleh tingkatan al-qurb minallah, tingkatan kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wal khawfu lahu ifratun walahu i'tidalun walahu kusur. Tapi ketahuilah bahwa rasa takut ini ada yang ifrat, melampaui batas. Walahu i'tidal, ada pula rasa takut yang pertengahan, seimbang. Walahu kusur, ada pula rasa takut yang kurang. Wal mahmudu min dzalika al-i'tidal. Tentu yang terpuji dari rasa takut itu adalah rasa takut yang mu'tadil, yang seimbang, tidak berlebihan dan tidak kurang. Wa huwa bi manzilati as-sawti lil bahimah. Fa innal aslaha lil bahimati alla takhlu an sawtin. Ibarat cambuk bagi hewan piaraan, semacam sapi, unta, kambing dan sejenisnya. Bagi hewan semacam itu, al-aslah, yang paling bermanfaat, alla takhlu an saut, jangan sampai sama sekali kosong dari cambuk. Walaisal mubalaghatu fi dharbi mahmudah, tapi kalau berlebihan dalam menggunakan cambuk untuk hewan-hewan pun ini tidak terpuji. Ini juga akan menyakiti, tidak bermanfaat bagi hewan-hewan tersebut. Sehingga harus seimbang dalam menggunakan cambuk tersebut, tidak lepas darinya dan tidak pula berlebihan. Wala taqasur 'anil khawfi aidha mahmudan. Demikian pula kalau kurang dari rasa takut, kurang rasa takutnya, ini juga tidak terpuji. Wa huwa kalladhi yakhthuru bil bal inda sama'i ayatin aw sababin ha'ilin fayurithul buka. Faidha ghaba dhalika sabab 'anil hiss raja'a al-qalbu ila al-ghaflah fa huwa khawfun qasirun qalilul jadwa dha'ifun naf'. Seperti seseorang yang yakhthur bil bal, terlintas dalam benaknya saat mendengarkan suatu ayat atau saat mendengarkan suatu sebab yang mengerikan sehingga menimbulkan rasa tangis, menimbulkan tangisan pada dirinya. Tapi ketika ayat itu lewat, ketika apa yang dia dengar dari hal yang mengerikan itu lewat, ghaba dzalika sababu 'anil hiss, sebab itu lewat dari indera pendengarannya, kalbunya kembali kepada kelalaian, lupa dengan apa yang tadi dia dengar. Apa yang dia dengar tidak punya pengaruh, pengaruhnya hanya sesaat, saat dia mendengar, setelah itu hilang. Fahuwa khawfun qasirun qalilul jadwa. Maka yang seperti itu berarti rasa takut yang kurang dan manfaatnya sedikit. Apalagi yang mendengar dan tidak mempengaruhi kalbunya sama sekali. Wahwal kalqadhibi dha'if alladhi yudrabu bihi dabbah qawiyah fala yu'limuha alaman mubarriha. Ibarat tangkai yang lemah, yang kecil, yang dipakai untuk mencambuk hewan yang kuat, maka tidak akan menyakitinya dengan rasa takut yang membekas padanya. Fala yasukuha ilal maqsid, sehingga tidak dapat menggiring hewan itu ke tujuannya. Wala yasluhu li riyadatiha, tidak bisa untuk melatihnya. Wa hadha wal ghalib 'alan nasi kullihim, dan yang seperti ini justru yang banyak ada pada manusia seluruhnya, umumnya seperti itu. Illal 'arifina wal 'ulama, kecuali pada mereka yang 'arifin, orang-orang yang mengenal benar tentang sifat-sifat Allah, al-ulama. Anil ulama billah wa bi ayatihi. Yang saya maksud adalah ulama yang mengetahui tentang Allah Azza wa Jal, wa ayatihi, ayat-ayatnya. Wa qad azza wujuduhum, dan sungguh keberadaan mereka itu sekarang langka. Wa ammal murtasimuna bi rusumil ilm fa innahum ab'adun nasi 'anil khauf. Adapun orang-orang yang al-murtasimuna bi rusumil ilm, orang-orang yang yakni membawa apa simbol-simbol atau atribut-atribut ilmu, sementara maksudnya dia bukan orang yang hakikatnya berilmu. Dia hanya memakai simbol-simbol ulama, simbol-simbol ilm, atribut ilmu. Tapi dia sebetulnya bukan dari ulama. Orang yang seperti ini adalah keadaannya ab'adun nasi 'anil khauf. Orang yang paling jauh dari rasa takut. Wa amal qismul awwal, adapun bagian pertama yaitu al-khawful mufrid, rasa takut yang berlebihan. Fahuwa kalladhi yakwa wa yujawizu haddal i'tidal hatta yakhruja ilal ya'si wal kunut, yaitu yang rasa takutnya menguat dan melampaui batas kestabilan sampai keluar mengarah kepada rasa putus asa. Fahuwa aidan madmum, yang seperti itu tercela. Li'annahu yamna'u 'anil 'amal, karena itu akan menghalanginya untuk beramal karena dia putus asa. Wa qad yukhriju al-marada wal walah wal maut, bahkan terkadang menimbulkan sakit dan al-walah wal maut. Ya, al-walah yakni mungkin maksudnya takut yang berlebihan, tapi bisa dicek nanti di kamus. Wal maut, bahkan mungkin sampai pada kematian. Walaysa dhalika mahmuda, dan itu bukan sesuatu yang terpuji. Wa kullu ma yuradu al amr fal mahmud minhu ma yufdi ila al murad. Al maqsud minhu, dan segala sesuatu yang dimaukan darinya perkara tertentu, maka yang terpuji darinya adalah yang menyampaikan kepada yang dimaksud dan yang dituju. Wa ma yaksuru anhu aw yujawizuhu fa huwa madhmum, sehingga yang kurang kadarnya atau melebihi batas maka tercela. Termasuk dalam bab khauf, rasa takut ini. Wa faidatul khauf al-hadar, adapun faedah daripada rasa takut ini adalah munculnya rasa al-hadar, kehati-hatian. Wal wara', menjaga kesucian dari hal-hal yang meragukan. Wa taqwa, menimbulkan rasa takwa, perilaku takwa. Wal mujahadah, membuahkan kesungguh-sungguhan. Wal fikr, membuahkan tafakkur, senantiasa memikirkan hal-hal yang baik. Wal zikr, juga membuahkan zikir, senantiasa mengingat Allah dan agamanya, wat ta'abbud, dan senantiasa kemudian beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Wa sa'irul asbab allati tusilu ila Allah, dan juga akan membuahkan berbagai sebab yang akan mengantarkan kepada Allah Azza wa Jal. Wa kullu dhalika yastari al-hayah ma'a sihhatil badan wa salamatil aql, fa idza qadaha fi dhalika syai'un kana madhmuma. Dan semua itu juga yastad'i al-hayah, akan mengundang kehidupan dengan sihatul badan, sehatnya jasmani, wasalamatil akal, selamatnya akal. Fa idza qadaha fi dhalika syai' kana madhmuman, tapi apabila qadaha yakni cacat pada sesuatu darinya, kurang pada sesuatu dari apa yang disebutkan, maka akan menjadi madmum, menjadi tercela. Wallahu a'lam bissawab. Demikian penjelasan dari Ibnu Qudamah rahimahullah tentang al-khauf. Semoga Allah azza wa jal senantiasa memberikan kepada kita rasa takut kepada Allah Azza wa Jal fil ghaibi wa syahadah, dalam keadaan kita sendirian dan dalam keadaan kita bersama yang lain. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.